Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ma ba'd. Ayuhal ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena takdirnya lah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid Allah Subhanahu wa taala ini, di khairul biqa, yaitu sebaik-baiknya tempat tinggal di dunia, yaitu masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak mengkaruniakan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Dan kalaulah salah satu di antara kita atau makhluk manapun mencoba untuk menghitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang mampu untuk menghitung kenikmatan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mampu. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sungguhlah cukuplah banyak sekali yang kita terima. Salah satu min a'dhamin ni'am, dan termasuk salah satu nikmat yang paling mulia yang dikatakan oleh para ulama, dan ini merupakan nikmat yang paling agung alal itlaq, yang dimutlakkan, yaitu nikmat al-iman wa nikmat al-islam. Nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan nikmat ini, dua nikmat ini, kemudian kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita ikhlas karena Allah, didasari keimanan, didasari keislaman yang ada pada kita ini, ini merupakan sebab kita menuju kebahagiaan abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya ketika ada salah satu orang bertanya kepada kita, maukah kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya jawaban yang ada pada kita yang hadir sekarang ini ketika ditanya, tidak ada jawaban yang akan mengatakan tidak. Pasti orang yang normal, kaum muslimin yang sejati, dia menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, di mana surga Allah Subhanahu wa taala berbagai kenikmatan yang dijanjikan Allah di dalamnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menceritakan tentang kenikmatan Allah, kenikmatan surga, wala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara qalbi bashar. Ini kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pun ya mata yang pernah melihat, telinga yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh hati-hati manusia tentang kenikmatan surga. Coba kita bayangkan kenikmatan yang paling nikmat yang menurut kita pengen kita raih. Dan kenikmatan surga, surga Allah Subhanahu wa taala lebih, lebih dan lebih lagi. Hakadha ayuhal ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita menginginkan menjadi penduduknya, menjadi penghuninya. surga Allah subhanahu wa ta'ala yang mamlu'an, yang penuh dengan kenikmatan yang Allah janjikan kepadanya, kepada hamba-hambanya. Tinggal pertanyaannya lah, bagaimana untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala? Untuk siapa surga Allah subhanahu wa ta'ala itu? Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di surat Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Nah ini, segeralah kalian menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan surga. Arduh samawati wal ard, yang luas seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Ah, ini jawabannya. Surga Allah subhanahu wa ta'ala disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bagi kita yang menginginkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyediakan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin. Lalu siapa sih orang-orang yang bertakwa? Kita harus tahu definisi orang bertakwa. Mungkin kita mendengar satu kalimat ini, at-taqwa, sering sekali. Membaca pun mungkin sering kita membaca tentang kalimat takwa. Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Karena perkara takwa ini perkara besar. Perkara takwa ini perkara besar. Karena apa? Besarnya kalimat tentang terkait dengan takwa, Allah subhanahu wa ta'ala pun berwasiat tentang perkara ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبَلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat. Kalau kita mendengar kata wasiat, maka terlintas pada diri kita suatu hal yang besar. Dan lebih khusus lagi biasanya, waduh, ini perkara dunia ini. Ya. Ketika misalkan ada kakek kita berwasiat untuk kita, wah apa ini? Ya, tanah berapa hektar yang akan diwasiatkan kepada saya? Gitu. Ada wasiat dari bapak kita yang meninggal. Wah ini emas berapa kilo yang mau diwariskan kepada kita ini? Ya terlintas di situ seperti itu kalau kita sudah mendengar satu kata ini. Dan ternyata ini wasiat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, pemilik langit dan bumi. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan at-taqwa. Sejak umat terdahulu hingga sekarang dan kepada kalian pun Allah wasiatkan anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada seluruh manusia untuk bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas taku rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia. Nah, dan perintah juga dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia terbaik, pimpinan para nabi, imam al-muttaqin. Siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad. Di mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosanya sudah diampuni, dosa yang lalu maupun yang akan datang, qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni dosa-dosa Nabi kita, baikkah yang telah lalu maupun yang akan datang, itu pun Allah perintahkan untuk bertakwa. Dalam ayatnya, ya ayuhan Nabi, takillah. Wahai sekalian Nabi, perintahkan kepada Nabi kita untuk bertakwa. Tentunya kita umatnya, di mana kita senantiasa berkelimang dengan dosa, terkadang sebagian kita menganggap dosa besar sebagai dosa kecil yang remeh, apalagi dosa-dosa kecil kita mudah-mudahkan. Tentunya wasiat takwa min babil aula, lebih lagi berhak tertuju kepada kita. Naam. Begitu agungnya wasiat takwa sampai Allah Subhanahu wa taala berwasiat dengannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berwasiat tentang at-taqwa ini. Nah, dan ini juga wasiat para ulama sejak dahulu hingga sekarang. Nah, kita sering membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan tentang takwa. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Ya. Dan hadis-hadis yang lain tentang masalah ini. Oleh karena ayuhal ikhwani rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, at-taqwa perintah yang sangat mulia dan sangat agung. Nah. Dan ini kita harus tahu tentang perintah, tentang at-taqwa. Karena wasiat Allah, wasiat Rasul, wasiat para ulama. Nah, kita harus ketahui tentang hal ini. Nah, yang tadi kita sebutkan sebelumnya, bahwa surga Allah Subhanahu wa taala disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena oleh karenanya penting bagi kita mengenal apa sih takwa itu. Nah, at-taqwa didefinisikan oleh beberapa ulama. Salah satu dari definisi at-taqwa yang paling bagus adalah salah satu yang berasal dari seorang tabi'in, yaitu Al-Imam Tanaq Ibn Al-Habib rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang at-taqwa, beliau kemudian berkata tentang takwa ini, amalun bita'atillahi ala nur minallahi taraju sawaballahi. Kata beliau, at-taqwa itu adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nuri minallah, dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, tarju dan engkau mengharapkan sawabullah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang pertama dari at-taqwa. Kemudian sisi yang kedua, antatruk maksiatillahi, dan kau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nur minallah, di atas cahayanya Allah Subhanahu wa taala, takhaf iqaballah, dan kau takut karena hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi takwa yang disampaikan oleh al-Imam, seorang tabi'in yang mulia, yaitu al-Imam Talaq Ibn al-Habib rahimahullahu ta'ala. Beliau menggabungkan dua sisi, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ala nur minallah. Yang dimaksud dengan nur minallah itu adalah al-huda, petunjuk, al-ilm, ilmu agama, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, juga ketika menyebutkan meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala diiringi dengan ala nuri minallah, di atas cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-huda al-ilm, sehingga at-taqwa ayol ikhwani rahimani wa rahimakumullah butuh tentang ilmu. At-taqwa itu perlu bimbingan ilmu agama. Perlu kita mengenal apa itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu larangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan terkandung di dalamnya semuanya itu dalam din ini. Ya. Sehingga at-taqwa sangat membutuhkan ilmu. At-taqwa tidak didasarkan dari produk akal. At-taqwa tidak dijalankan dengan perasaan. At-taqwa dijalankan, ya, diambil sumbernya dari ilmu agama. Itu. Sehingga bagi kita yang menginginkan ketakwaan yang benar, dan ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sesungguhnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu haq, ya ayyuhalladzina amanu taqillah, ya ayyuhalladzina amanu taqillah haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau dengan sebenar-benarnya takwa. Ini haqqa tuqatih, menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sesungguhnya. Yaitu dengan apa? Dengan ilmu agama. Ya. Dengan kita belajar. Sehingga kita tahu mana perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian kita jalankan. Dan mana larangan Allah subhanahu wa ta'ala yang untuk kemudian kita jauhi. Ya. Ini. Belajar dengan ilmu agama. Nah, dan orang yang bertakwa harus mengenal apa perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung dan paling tinggi. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi, yang paling agung adalah untuk bertauhid kepadanya. Ini perintah Allah yang paling tinggi yang harus dikenal oleh kaum muslimin yang menginginkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus bertauhid. Dan sebaliknya dia pun harus mengenal apa itu larangan yang paling dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Asyirik. Kesyirikan. Jadi perintah yang paling tinggi, yang paling agung bagi orang-orang yang bertakwa, yang menginginkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus bertauhid. Dan larangan yang paling harus dia hindari agar dia menjadi orang yang bertakwa hakiki untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus menjauhi kesyirikan. Seorang yang bertakwa dengan ketakwaan sejati yang sebenar-benarnya takwa, dia berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beristighosah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjauhi af'alu syirik. Menjauhi perilaku-perilaku kesyirikan. Dia tidak minta dan berdoa kepada benda-benda keramat. Dia tidak meminta hajatnya kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Beribadahlah engkau hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jauhi asyirik. Jangan sekutukan kau menyekutukan. Jangan kau menyekutukan aku dengan apapun. Ini orang bertakwa. Perintah yang pertama. Nah. Dia harus bertauhid. Apa itu tauhid? At-tauhid ifradullah bil ibadah. Dia mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua peribadatannya. Di mana tujuan hidup dia, hikmah penciptaan dia di muka bumi untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sering kita dengar ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ibadah yang dilaksanakan harus ifradullah bil ibadah. Harus diesakan ibadah tersebut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Solat dia, puasa dia, sedekahnya, sesembelihannya, dan berbagai ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak untuk selainnya. Ini perintah yang paling agung dan larangan yang paling dilarang untuk seorang yang bertakwa. Kemudian ciri berikutnya orang yang bertakwa disebutkan di surat Al-Imran ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Disebutkan di sambungan ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka-mereka yang senantiasa berinfak dalam kondisi sarra, dalam kondisi lapang, maupun dharra, dalam kondisi sempit. Mereka, dia senantiasa menunaikan hak harta yang ada pada dirinya. Orang kalau berinfak ketika dalam kondisi lapang akan mudah. Gajinya besar, pendapatannya luar biasa, dia akan mudah untuk berinfak. Mungkin sebulan gajinya 10 juta, dia infakkan 100 ribu, 200 ribu akan mudah bagi dia. Ya. Karena mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tapi yang paling berat ketika dia berinfak dalam kondisi dharra, ketika dalam kondisi sempit, ya. Ini berat. Dalam kondisi dia butuhkan harta yang dia dapat, apalagi dengan susah payah, banting tulang sehari semalam dia bekerja. Kemudian dia harus infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya, al-jaza min jinsil amal. Ya. Balasan sebuah amalan soleh itu tergantung kepada jenis amalan dia. Semakin berat dia beramal dengan amalan itu, maka semakin besar pahalanya. Tentunya disertai dengan keikhlasan. Seorang yang kaya, seorang yang lapang hartanya, berinfak 1 juta dengan seorang miskin atau sederhana berinfak dengan nominal yang sama dan sama-sama disertai keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nilainya akan berbeda. Bagi seorang kaya ini mudah dia mengeluarkannya, tidak terlalu berpengaruh. Tapi bagi seorang yang sederhana, yang hidupnya prihatin, nilai nominal sedemikian besar. Nah, inilah ciri-ciri muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dia senantiasa untuk berinfak. Dengan hartanya, baik dalam kondisi dia lapang maupun kondisi sempit. Sehingga ini bahan evaluasi. Wa ayyuhal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kepada kita. ketika Allah karuniakan kepada kita harta, kesempatan kita bisa meraih surga dengan harta tersebut. Dengan apa? Dengan menginfakkan harta tersebut. Karena harta yang hakiki, yang betul-betul harta kita, itu adalah yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Harta tersebut akan terus senantiasa ikut kepada kita sampai dengan di akhirat. Nah, itu hakikat harta kita. Sebenarnya kita punya itu. Ya. Bagi yang kita punya harta yang dihabiskan dengan hal-hal yang sia-sia, pada hakikatnya bukan harta kita, walaupun awalnya dari kita. Kemudian sifat berikutnya, ayat ikhwani rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam ayat ini, yaitu al-kadhibin al-ghayb. Orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Dia menahan amarahnya. Apalagi saat-saat dia di atas kebenaran dan dia berhak untuk marah, kemudian dia tahan. Subhanallah, keutamaan yang sangat luar biasa. Apalagi dia mempunyai sifat temperamen, suka marah. Berat bagi orang-orang tertentu menahan amarah ini. Dan bagi barang siapa yang bisa menahannya, maka surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika ada seorang sahabat, seorang laki-laki meminta nasihat kepada beliau, "La taghdhab, la taghdhab. Jangan kau marah, jangan kau marah." Disebutkan oleh para ulama tentang hadis ini. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada laki-laki ini untuk tidak marah, untuk tidak marah? Karena kebutuhan besar yang ada pada dia adalah untuk menahan amarahnya. Dan seorang yang marah, ketika sedang marah, itu oleh syaitan dimainkan bagaikan anak kecil yang memainkan bola. Gampang diarahkan sini, arahkan sana. Ini orang ketika sedang marah, akal sehatnya hilang. Ya. Hawa nafsunya dikedepankan. Tidak kenal halal haram. Pokoknya lampiaskan. Ya. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya, surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak boleh marah. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa keadaan marah dengan marah yang syar'i. Ya. Sehingga kalaupun kita marah, dikendalikan dan pada tempatnya, dan bukan jadi tabiat kita menjadi pemarah. Di dalam rumah dikit-dikit marah, anaknya kaplok, istrinya dengan tetangga suka marah, dengan teman juga begitu. Ya. Koreksi bagi orang yang mempunyai sifat ini. Bagi yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, tahan amarah. Nah, tahan. Rasul pun membimbing manakala kita memang marah, apa yang harus dilakukan. Ketika kita dalam kondisi berdiri, duduk. Ketika masih saja kita sudah duduk, masih ada rasa amarah yang menyelimuti hati kita, berbaring. Ya. Berbaring ini tuntunan Nabi. Praktekan. Biasanya kalau orang sudah marah dan meluapkan kemarahannya, biasanya nyesel. Nyesel gitu. Ya. Nah, hakadha ayyuhal ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Bagi yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, apalagi dia saat itu berhak untuk marah. Ya. Datang seorang tetangganya yang selama ini menggunjingi dia, selama ini mencaci dia, selama ini dia memaki dia, kemudian minta maaf kepadanya. Pak, saya selama ini menggunjing Bapak, menjelekkan Bapak, mencaci maki Bapak. Ya. Saya minta maaf. Iya, makanya. Wah, kita. Kalau kita. Itu. Seorang al-muttaqin tidak seperti itu. Ya. Dia berhasil menahan amarah, tidak dilepaskan. Dan disambung dengan sifat berikutnya di surat Al-Imran ini. Ya. Yaitu al-'afinina 'anil nas. Yaitu dia memaafkan saudaranya. Kepada manusia menjadi seorang pemaaf. Ya. Mudah dia untuk memaafkan saudaranya bagi saudara-saudara yang berbuat salah padanya. Mudah memaafkan. Ya. Karena dia faham, dia sadar bahwa dia bermuamalah, bergaul dengan manusia. Di mana manusia itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata wa khair khata'in at-tawwabu. Karena setiap manusia itu bisa berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah dia bertobat. Asyahid dalam hadis ini kullu bani adam khata. Seluruh anak Adam ini berbuat kesalahan. Wajar. Seorang berbuat kesalahan. Jangan-jangan pun dianya lebih besar kesalahannya daripada seseorang yang meminta maaf kepadanya. Nah, dan orang yang paling mulia ketika terjadi permusuhan di antara dua orang muslim, yang paling mulia adalah orang yang pertama kali minta maaf. Ya, dia. Yang menyadari bahwa kalau dia bermusuhan dengan saudaranya ini, setan senang. Dia mengurangi teman, sempit dalam kehidupannya, belum lagi dosa. Ya. Karena dari permusuhan ini akan lahir dari dosa-dosa berikutnya, ghibah, ya, namimah, merendahkan martabat saudaranya, kesepian, zalim. Ya. Ini dia sadar akan hal itu. Maka sebuah perkataan yang agung yang dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, al-jazaul hasanah al-hasana ba'daha wal iqabu sayyiati sayyiati ba'daha. Sebuah balasan bagi orang-orang yang melaksanakan amalan soleh, maka akan lahir amalan-amalan soleh berikutnya. Dan sebaliknya, al-iqab, hukuman bagi orang-orang yang melaksanakan, menjalankan sayyiat, kejelekan, maka akan lahir kejelekan-kejelekan berikutnya. Contoh sekarang ini, kita menjalankan sebuah amalan soleh. Tadi kita mulai dari kehidupan kita, mengawal kehidupan kita. Bangun tidur, kita berdoa, bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita bangun berdoa. Kemudian mengambil wudu. Yang keinginan kita pengen sholat subuh ini, berjamaah. Kita mengambil wudu. Dengan wudu yang sempurna. Sebuah amalan baik, amalan soleh. Selesai itu kita berdoa, doa sesudah wudu, ya. Amalan soleh berikutnya. Yang intinya kita akan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita melakukan sholat sunnah dua rakaat di rumah atau di masjid sebelum subuh. Amalan soleh berikutnya. Dan sebelumnya ketika kita menuju masjid Allah subhanahu wa ta'ala, kaki yang kita langkahkan, yang satunya mengampuni dosa-dosa kita, dan yang satunya lagi mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala amalan saleh berikutnya. Masuk masjid. Ternyata belum ditegakkan salat berjamaah, kita salat sunnah tahiyatul masjid. Amalan saleh berikutnya. Kemudian kita bertemu teman-teman, tersenyum. Amalan saleh berikutnya. Kemudian kita bersalaman kepada saudara kita, amalan soleh berikutnya. Kemudian kita sholat subuh berjamaah, amalan soleh berikutnya. Kemudian kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, amalan soleh berikutnya. Kemudian kita duduk mendengarkan ayat Al-Qur'an wa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan soleh berikutnya. Itu yang zahir. Belum amalan hati. Keimanan yang ada pada kita. Al-khawf. Takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan soleh. Raja kita. Harapan kita untuk diampuni dosa-dosanya. Dan menginginkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan soleh berikutnya. Subhanallah. Amalan soleh. Sekian banyak amalan soleh lahir dari satu tadi ibadah yang ingin kita laksanakan, yaitu sholat subuh berjamaah. Nah, yang sebaliknya, asyiat, kejelekan yang muncul dari satu, misalkan kita bermusuhan dengan saudara kita, ya, dari sini lahir kebencian kepada sesama muslim, kejelekan. Orang yang biasanya bermusuhan ingin sekali merendahkan orang yang dimusuhi, akhirnya direndahkan dengan ghibah, dengan namimah, bahkan tidak jarang dengan al-kadzib, dengan kedustaan. Dari lisanannya sudah bercabang sekian dosa. Ya tafarraq minhu, bercabang dari sekian dosa. Kejelekan. Nah. Dan mungkin dia tidak melaksanakan sekali saja, mungkin berkali-kali. Berapa sudah dosanya? Nah. Belum mungkin pada dirinya timbul sifat sombong, kejelekan berikutnya. Nah. Ketika bertemu dengan saudaranya sama muslim yang dia musuhi, ya harusnya salam. Dia tidak salam. Kejelekan berikutnya. Nah, sekian kejelekan lahir dari satu ini, kejelekan bermusuhan dengan sesama saudaranya. Jangan antuk anggap kejelekan itu hanya ini saja. Ya, tapi lahir dari kemudian kejelekan-kejelekan berikutnya. Alaikumna ayyuhal ikhwan ya rahimani wa rahimakumullah. Semangatlah kita untuk beramal saleh, karena akan lahir amalan-amalan saleh berikutnya. Dan sebaliknya, ya, hati-hati dengan al-ma'asi, kemaksiatan, dosa, pelanggaran, makan lahir nanti dosa-dosa berikutnya. Hati-hati. Nah, hadza ya ayyuhal ikhwan ya rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian terakhir di surat Al-Imran ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik, ya. Bicara dengan Allah tentang al-muhsin, al-ihsan, ya, berbuat baik. Oleh para ulama dijelaskan ada dua perbuatan baik itu. Al-ihsan, ya, itu ada dua. Yang pertama al-ihsan yang disebutkan dalam hadis Jibril, an ta'budullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini al-ihsan yang pertama. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau engkau tidak melihatnya, Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Ini dia beribadah. Sehingga apa? Dia sehingga menunaikan semuanya amalan soleh, ibadah dia dengan sebaik-baiknya ibadah. Karena dia tahu ini dilihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam hadza. Contohnya salat. Salatlah sebagaimana yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang dihasankan oleh Salal Bani. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza kumta fi shalah, jika engkau mendirikan salat, salli kama salatu al-muwaddi'." Salatlah engkau sebagaimana salatnya orang-orang yang mau melakukan perpisahan. Ya. Seperti ini. Salatnya dia betul-betul, ini salat terakhir saya. Ya. Mungkin setelah ini sudah saya tidak mampu dan tidak akan melakukan salat lagi. Ya. Kisah setelah ini meninggal, wafat. Sehingga dia berusaha untuk sholat sebaik-baiknya sholat. Penampilan dia, kewajiban-kewajiban sholat, ya, ketika menunaikan, sunah-sunahnya dia tunaikan, rukunnya dia datangkan dengan sebaik-baiknya rukun sholat. Ya, dia berusaha untuk melaksanakan sholat yang terbaik, karena dia mungkin setelah ini tidak mampu melakukan sholat lagi. Ya. Dan juga ibadah yang lain. Kita bersedekah, lakukan ibadah, sedekah itu dengan sebaik-baiknya. Seolah-olah kita tidak mampu lagi setelah ini melakukan sedekah. Dan kita yakin ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan ihsan yang pertama. Dan ihsan yang kedua definisikan oleh para ulama adalah al-ihsan li'ibadillah. Al-ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan baik standarnya itu jelas. Sekali lagi, standar kebaikan itu sudah jelas, yaitu apa? Al-Qur'an was sunnah. Standar kebaikan bukan perasaan lagi. Standar kebaikan bukan dengan akal, tapi standar kebaikan yang sebenar-benarnya adalah menurut Al-Quran wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Naam. Sungguh masih banyak lagi Allah sebutkan ciri-ciri orang al-muttaqi di dalam Al-Quran. Bisa antum lihat di awal surat Al-Baqarah itu menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Di sini di surat Al-Imran yang baru saja kita jelaskan, dan banyak lagi di ayat-ayat lain menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau tidak karena keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan kita, tetapi kita ingin sekali menjelaskan siapa sih orang-orang yang bertakwa dan yang mereka mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala, dan berharap kita menjadi orang-orang bertakwa tersebut dan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingin sekali. Nah, oleh karena jangan bosan dan jangan jemu untuk duduk di majelis ilmu. Ya. Kita berbekal untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, di mana Allah sebutkan haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya. Nah. Hakadha ayyuhal ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Mungkin apa yang kita sampaikan terkait dengan ketakwaan, di mana ketakwaan ini adalah tujuannya mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga yang tadi disampaikan bermanfaat, terkhusus bagi yang menyampaikan, dan kalau bermanfaat bagi yang mendengarkan, walhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.